510 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم وهي أنا آدم بشرى ذات النبات يمتده أولى فيه وأدنى المنسية tetapi secara hukum syariat beliau berlaku bagi manusia dan jin yang harus sholat bagi beliau yang harus puasa bagi syariat beliau adalah bukan hanya manusia tetapi juga jin. Tetapi karena manusia tidak melihat jin, jin melihat manusia, maka Nabi cukup mengucapkan ya ibnu Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu manusia, tidak ada yang jin. Ya, anak Adam bukan jin. Innaka antafdul al-ghusla khairul lak. Sesungguhnya engkau membelanjakan yang lebih, mensodakokan, memberikan kelebihan, itu lebih baik bagi kita. Kan sering kita kalau lebih disimpan, ya. Kalau ada lebih disimpan, potong ayam, potong kambing, buat makan ada sisa lebih, maka disimpan. Ya. Nah, kalau di sodakokan lebih disodakokan, tidak disimpan, itu lebih baik. Maka waktu itu kita bahas siapa, mulai siapa, karena siapa daging itu menjadi busuk. Jawabnya Yahudi. Yahudi. Gara-gara Yahudi daging menjadi busuk. Kenapa? Karena sebelum kebahilan pelitnya Yahudi, kaum muslimin ketika motong kambing, motong sapi, dimakan ada sisa, diberikan kepada orang lain. Yahudi bakhil, Yahudi pelit, maka disimpan. Begitu disimpan, busuk. Ini awal mula sunnah yang buruk. Awal mula terjadinya daging busuk. Sebelum itu tidak ada daging busuk. Karena nyembelih habis. Ini Yahudi tidak dihabiskan karena kaya, bakhil, maka menjadi busuk. Wa antum zikahu syarrul lak. Adapun engkau menahannya itu buruk bagimu. Lihat, disimpan, buruk. Yang bagus, sedekah. Ada tetangga, ada fakir miskin, ada saudara, ada kiri kanan kita yang mungkin tidak berkesempatan memakan daging itu karena miskin. Wala tunamu ala kafar, dan tidak tercela memakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Kafar mencukupi, ini tidak tercela, cukup, tidak tercela dan terpuji. Makan cukup, minum cukup, berpakaian cukup, tidak berlebihan. Ini terpuji. Ini tidak tercela. Maka salah satu sifat yang tercela adalah berlebihan, menumpuk-numpuk makanan begitu banyak, pakaian begitu banyak, padahal tidak begitu butuh. Harus serasi, ya. Kalau bajunya ini, celananya harus ini, sepatunya ini, ya, pecinya ini, ya, itu jilbabnya ini, atasannya ini, sepatunya ini, tasnya ini, ya, maka jumlah tasnya sama dengan jumlah sepatunya, sama dengan jumlah bajunya, bawahannya dan seterusnya, ya, ini lebih, ya, cukup, ya, apa yang diajarkan oleh syariat harus kita menangkan dari sekedar kepantasan, pantas dan tidak pantas, ya. Tidak pantas bukan berarti tidak berdosa, bukan berarti berdosa. Wabda biman za'ur, dan dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Maka sebelum memberikan kepada tetangga, saudara, jauh, kenalan, teman, berikan terlebih dulu kepada anak istri. Karena ini tanggungan kita, anak istri. Sebenarnya di alam surat surat, dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk jihad, dinar yang engkau nafkahkan untuk fakir miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk anak istri. Mana yang terbaik? Anak istri. Ya, karena apa? Menafkahkan di jalan jihad, menafkahkan di jalan kebaikan tertentu tidak wajib. Untuk anak istri wajib. Yang wajib tidak bisa digalakkan oleh yang tidak wajib. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Fikul hadis. الحث على الإنفاق في سبيل الله. أنزلنا untuk berinfak في سبيل الله. والتحذير من البخل والشكر. Dan peringatan agar menghindarkan diri dari bakhilan, syukur, pelit, kikir. Salah satu akhlak yang sangat buruk di dalam Islam adalah bakhil, kikir. Sampai dikatakan tidak akan bertemu antara keimanan dengan kebakhilan. Bukan berarti kalau orang bakhil pasti kafir, pasti tidak beriman. Nah, tetapi sifat dasar dari seorang mukmin adalah dermawan, tidak bakhil. Maka siapa manusia yang paling dermawan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling beriman. Ya, terlebih lagi di bulan Ramadhan. Ya, maka diibaratkan beliau seperti angin. Ya, siapapun dapat. Ya, tidak pilih-pilih. Itulah keadaan beliau yang sangat dermawan. Beliau memberi dan tidak takut miskin. Maka sebagian orang cerita kepada teman-teman, enak masuk Islam, minta apapun kepada Muhammad diberi. Seorang yang memberi dan tidak takut miskin. Lihat, orang kafir pun atau orang yang baru saja keluar dari kekuburan memuji sifat dermawan. Sekali lagi terselap dari sifat bakhil. Kemudian jawazu imdaki hajatil insan wa ahlihi minal ba'd. Bolehnya menahan hajat seseorang atau keluarganya dari harta. Boleh ditahan. Kita tahu orang ini tidak akan amanah memegang harta ini, atau anak saya ini boros dalam harta ini, maka ditahan. Walaupun mungkin milik dia, karena bapaknya meninggal, berarti anaknya ini dapat warisan. Setelah dihitung-hitung, ternyata dia dapat bagian 25 juta. Si anak ini sudah tahu uang, mungkin sudah SMA, sudah kuliah. Tapi kita tahu Kalau kita berikan pada anak ini dan akan habis percuma begitu saja buat senang-senang, maka boleh bagi walinya, mungkin pamannya, mungkin tantenya, mungkin siapa, menahan. Terkenal dalam istilah syar'i dengan al-hajr. Al-hajr menahan harta orang dengan tujuan baik kepada Allah. Sebab kalau kita tidak tahan, kasihan diri. Nanti sewaktu-waktu butuh malah tidak. Kita tahan. Begitu dibutuhkan, misalnya untuk bayar pengobatan atau bayar SPP, beli buku, baru kita keluarkan. Dalam Islam seperti ini boleh. Infaqul qadri zaid min al-mal fihi khair wa infaquhu yatarattabu alayhi fil ghalib mafasid wa shurur. Menginfakkan harta kelebihan dari ada kebaikan di dalamnya. Ya. Kita makan berlebih, uang saku kita berlebih, ya, simpanan kita berlebih, kita berikan kepada orang lain. Ini ada kebaikan di dalamnya. Sebaliknya kita paham lebih baik disimpan daripada sedekah. Ya, lebih baik dimasukkan ke dalam kulkas daripada diberikan kepada tetangga. Maka ini ada mafasid, ada syurur, ada kerusakan dan ada keburukan. Ya. Ini pelajaran bagi kita semua hari ini yang umumnya kita menyimpan makanan hari ini. Menumpuk-numpuk pakaian kita, menumpuk-numpuk harta kita. Berikan. Ya. Banyak di kalangan kita yang keburukan. Kemudian khairul umuri al-kabadu wa huwa alladhi da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkara adalah yang cukup saja. Mencukupi. Makan segini cukup, minum segini cukup, berpakaian selembar dua lembar cukup. Itu yang ada kebaikan di dalamnya. Dan ini doa Nabi. Ya, ini doa Nabi. Sudah lewat atau belum hari ini? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ini sudah lewat ya. Ya Allah, jadikanlah rizki untuk keluarga Muhammad ini qutan, sekedar bisa memenuhi hajat, bisa makan, bisa minum, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, punya tempat tinggal, bisa menutup aurat, cukup. Beliau tidak berhenti. Ya, ini doa Nabi. Cukup. Maka ketika beliau mendapatkan harta yang melimpah ruah, rampasan perang yang sangat banyak, dan beliau mendapatkan perlimanya, maka tidak selang lama habis. Ya, karena bukan itu tujuan hidup beliau. Sebatang emas, batangan, emas batangan. Dia dapatkan itu langsung dibagi-bagikan. Ya, beberapa ratus ekor unta yang menjadi bagian beliau diberikan kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Muawiyah, Sufyan, Al-Aqra bin Habis dan yang terakhir khairu shadaqati 'ala al-ahli wal aqrabin lima fiha min shadaqatin wa sidaqah. Sebaik-baik sedekah adalah untuk keluarga. Sebaik-baik sedekah itu disebut nafkah untuk keluarga dan karib kerabat. Karena di dalamnya ada dua kebaikan, sedekah dan silah. Sedekah dan silaturahim. Kalau kita memberikan uang kepada fakir, kepada miskin, kepada yatim, kepada janda, maka itulah sedekah berpahala. Tetapi kalau yang kita beri itu keponakan, sepupu, adik, paman, maka sedekah dan silaturahim pasti bisa. Ya. antum ketemu dengan paman antum, senyum ramah, tapi tidak memberi apa-apa, padahal paman antum dengan antum memberi entah 100 ribu, entah 200 ribu, entah makanan, entah apa, beda. Fitrah manusia, ya, mencintai orang yang memberi, ada rasa cinta. Maka apa sabda Nabi memberikan cara agar kalian saling mencintai? Apa caranya? Ya, saling menghadiah. Kita kan ingin sesama kita saling mencintai, maka saling menghadiah. Kalau saudara tidak pantas karena dia kaya, karena dia rumahnya bagus, mobilnya bagus, tentu nggak pantas saudara. Tapi saya ingin saling mencintai dengan dia, maka berikan hadiah, makanan kesukaan dia atau apa. 511. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري القتني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه. Barang siapa dari kalian yang di pagi hari aman, sirbihi, nafsihi, dirinya aman, tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada banjir, tidak ada ancaman, aman. Pagi hari itu kita aman, tidak ada ancaman, tidak ada teror, aman. Bagaimana hari-hari kita selama ini? Mu'afan bi jasadihi, badannya sehat, tidak sakit, tidak pusing, tidak sakit perut, ya, sehat badannya. Indahu butu yaumihi, dan hari itu ada makanan yang bisa dimakan sampai sore, ya, punya beras, ya, 1,5 liter, ya, ada sayuran di situ, ada ikan asin misalnya di dapur kita, badan sehat, tidak ada ancaman, aman. Sementara ada makanan sampai sore. Apa kata Nabi? Wa ka'annama izzat lahu dunya fi hadhihi dhiha. Maka dia seperti orang yang memiliki dunia seisinya. Apa artinya bahagia? Mau apa? Hari ini makan bisa, minum bisa, tidak kelaparan, bisa nutup aurat, ya, aman, tidak ada ancaman. Ini seorang muslim seperti itu. Jadi cita-cita seorang muslim itu tidak muluk-muluk, ya, mikir masih 5 tahun lagi dari pikir 5 tahun lagi makan apa, ya, 5 tahun jauh aman, 5 tahun makan apa, ya, hari ini sampai seperti bisa makan, walillahilham, kita puji Allah, ini seorang muslim. Dia tidak merasa dan tidak memastikan 5 tahun lagi saya masih hidup, 1 tahun lagi saya masih hidup, apalagi 10 tahun, 20 tahun panjang kemana. Ini seorang muslim seperti itu, bahagia. Maka orang yang paling bahagia di muka bumi ini seorang muslim, seorang yang beriman. Hari itu dia aman, tidak ada gangguan, badan sehat, tidak sakit, ada makanan di hari itu sampai sore sampai malam. Inilah seorang muslim. Ya, tentu yang dimaksud oleh Nabi muslim yang hakiki, muslim sejati, bukan berarti kalau tidak seperti ini berarti dia kafir, tidak. Ya, muslim yang sesungguhnya, muslim yang tinggi tingkatannya, muslim yang tinggi imannya, tingkat keimanannya, sempurna keimanannya, keadaannya seperti ini. Ya, contohnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berpikir besok makan apa, apalagi lusa, apalagi bulan depan. Maka lihat bagaimana Nabi pulang ke rumah, ada makanan, ada dimakan. Enggak ada puasa. Ya. Enteng betul hidup Nabi. Yang ringan menghadapi tidak seperti kita di mana harus pulang dulu. Bikin pusing sendiri, ya. belum apa-apa sudah. Maka kita persiapkan anak-anak kita, diri kita untuk 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Enggak tahunya 3 bulan setelah itu mati. Ya. Apa gunanya? Kita berpikir 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, enggak tahunya mati 2 bulan kemudian. Ini kan satu hal yang terjadi di kiri kanan kita. Kenapa kita tidak berpikir ke situ? Kenapa yang kita lihat contoh orang yang umurnya panjang sampai sekian tahun sampai sekian tahun, bukankah di kiri kanan kita yang meninggal usia muda banyak dan sejahtera itu menimpa pada diri kita, itu kan kemungkinan yang sama-sama mungkin. Ya, Ailina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan kata Imam Al-Tirmidzi. Ya, sementara Al-Salim menilai dhaif sanadnya di sini, tapi karena ada beberapa syahid, beliau membawakan 3 syahid dari hadis ini, maka kesimpulan beliau hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya, kata beliau kesimpulannya, "Hubul jumlati wal haditsu أقرب إلى الحسن إن شاء الله تعالى بشاهده الأخير." Maka dengan syahid tadi kata beliau, maka hadis ini dekat kepada hasan, berarti bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis hajatul abdi fi dunya الأمن والكفاية، فمن ملكهما فقد ملك الدنيا بأسرها. Hajat seorang hamba, kebutuhan seorang hamba di dunia ini aman dan cukup. Maka salah satu yang dijauhi oleh kaum muslimin ketika sudah tidak aman, maka Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Apa? Selamat dari kelaparan, tidak lapar lagi, dan aman. Ya, aman dan tidak lapar. Lihat terus. Ya. Allah menyinggung orang-orang Quraisy, mengingatkan nikmat orang-orang Quraisy itu aman dan tidak lapar. Itulah kebutuhan seorang muslim. Ya. Maka barang siapa yang mendapatkan 2 hal tadi, aman dan cukup, tidak ada ancaman, tidak ada gangguan, dan bisa menutup aurat, bisa makan dan seterusnya, maka dia telah mendapatkan dunia itu. Walaupun dia paling tinggi, tapi dia mendapatkan. Karena itu gangguan keamanan tidak disukai di dalam Islam. Ancaman-ancaman, teror, kerusakan, dan seterusnya tidak disukai di dalam Islam. Islam tidak menyukai itu. Islam menyukai keamanan. Kalau mau jihad, berperang lawan orang-orang kafir, bukan membuat onar, bukan meresahkan kaum muslim. Ya. Yang kedua, ar-rizqu la yakunu bil quwwa wa innama bis sa'i wat tawakkuli 'ala Allah. Rizki itu datang tidak berdasarkan kekuatan. Ya, sebagian kita berpendapat semakin kuat semakin menang, semakin kuat semakin jaya, semakin kuat semakin kenyang. Kenyataan tidak seperti itu. Antum tahu binatang yang sangat kuat, ya, raja hutan, singa, macan, pernah dengar macan mati kelaparan? Banyak macan mati kelaparan, kita tahu, ya, macan mati kelaparan. Udah macan kuat sekali. Nah, sementara yang sangat lemah, apa, burung-burung kecil itu lemah, ya, kita tidak dengar mati kelaparan. Bahkan hadisnya pernah kita baca dulu, seorang mukmin ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia seperti seekor burung. Apa? Keluar pagi-pagi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, lapar. Terus dia pergi entah kemana. Pulang pasti dalam keadaan perut kenyang. Setiap hari ketawakalan seorang guru, ya, dijanjikan oleh Allah mendapatkan keberhasilan. Keluar perut kosong, sore hari pulang ke sarangnya selalu kenyang. Tawakal. Dan kita tidak mendapat ibu sambil pulang, sambil nengok kiri kanan, ubisuk sana, ubisuk. Enggak, tawakal saja. Keluar saja dari sarangnya pagi-pagi. Enggak ada rencana ke timur atau ke barat, ya, ke selatan atau ke utara, tidak ada rencana. Tawakal saja kepada Allah. Maka Allah tuntun, Allah berikan hidayah ke satu tempat, ya, dan dapat di situ ada makanan. Pulang, itulah seorang. Apakah yang dimaksud bahwa seorang muslim kalau tawakal cuma dapat makan doang kayak burung? Bukan itu maksudnya. Ya, nggak bisa kita dapat makan doang kayak burung, kan kita butuh pakaian, butuh pulsa, ya, butuh motor, kendaraan. Maksud hadis tadi tercapai kebutuhannya. Burung hanya butuh makanan, tercapai. Maka jika kita tawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, tercapai kebutuhan kita. Butuh pulsa, ada pulsa, ada yang ngirimin misalnya, ya. Butuh uang, ada, ya. Butuh kendaraan, ada, ada. Tawakal kepada dia, tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud. Aku harus tawakal. Allah akan berikan jalan. Jangan putus asa. Kita lanjutkan 512. Wa an Abdillah ibn Amr ibn Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah bin Amr bin Auf semoga Allah meridhai keduanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang aslam, Islam, masuk Islam. Jadi pernyataan yang tegas dari Allah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa non muslim tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Berarti non muslim tidak akan beruntung selama-lamanya. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Wa kana rizquhu kafafan. Padahal rezekinya cukup saja. Tidak berlebihan, tidak bertumbuh-tumbuh. Wa qanna'ahu Allahu bima ataahu. Allah bikin dia puas. Allah bikin dia puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Allah hanya berikan kepada dia sebuah sepeda motor yang agak tua, tapi dia puas, dia menikmati, dia syukuri. Allah berikan kepada dia rumah kecil, ya, rumah yang tidak terlalu besar, tidak terlalu bagus. Dia nikmat, dia nikmati rumah itu. Dia merasa puas dengan pemberian dari Allah. Jadi dia tidak pernah menggerutu dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak pernah mencaci maki nikmat Allah. Karena banyak dari kita mencaci maki nikmat Allah. Ya, diberikan mobil tapi mobil itu dicaci maki oleh dia. Tua, acak mulu, dicacar mulu, dicaci maki itu mobil. Padahal Allah memberikan mobil tentu satu ini, tapi dia caci maki. Ini orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal kalau bersyukur, apa kata Allah? La azidannakum, akan aku tambah. Maka wajib bagi kita bersyukur. Agar apa? Agar ditambah. Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka tidak akan ditambah, malah dikurangi. Karena tidak bersyukur, berdosa. Bersyukur wajib, tidak bersyukur, berdosa. Rawah Muslim hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Kullu kafirin khasir. Setiap orang kafir pasti rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi. Illa alladziina aamanu. Kecuali orang-orang yang beriman, amal saleh dan seterusnya. Berarti nomor satu apa? Tidak beriman kafir rugi. Rugi. Rugi yang sangat tidak akan bisa disebut kerugian. Ya, maka jika orang, ketika orang kafir mau dimasukkan ke dalam neraka, Allah bertanya, bagaimana jika engkau mempunyai seluruh harta benda di dunia? Jadi seolah isi dunia itu milik engkau semua. Akan engkau apakan itu? Ya, dia menjawab, akan aku pakai untuk menebus diriku agar aku tidak masuk neraka. Apa kata Allah? Aku minta tidak sebanyak itu. Aku minta sedikit darimu. Apa? Beriman kepada aku. Tidak menyekutukan aku. Menyembah aku. Ya, tidak lebih dari itu. Nah, ketika orang kafir itu sudah yakin bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka, maka apapun akan dia pakai untuk menebus dirinya. Terlambat. Telah. Sudah tidak bisa, tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Maka nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan hidayah kepada kita berupa keimanan. Kita syukuri nikmat yang luar biasa. Yes, tidak bisa dihitung dengan harta berapa. Yes, antum pasti merasakan. Yes, antum sedih, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, hidup dalam susah, antum ditawar. Yes, ditawar perusahaan besar, harta melimpah, kemudian tabungan sekian miliar, tapi antum disuruh masuk Kristen misalnya. Saya kira antum tidak akan pikir panjang langsung. Enggak mungkin. Bukan dulu ya. Saya pikir-pikir dulu ya. Enggak mungkin. Saya yakin ya. Antum enggak akan pikir-pikir dulu. Ya, antum sudah tahu nama sekolah. Antum enggak akan pikir-pikir pakai. Enggak. Berarti antum selama ini mempunyai sesuatu yang lebih berharga dari miliaran, dari perusahaan besar, dari ini, dari antum punya. Ya, contoh mudah. Antum mau dikasih suruh indusat ini yang besar milik antum, tapi disuruh masuk Hindu, masuk Kristen, ya tentu antum nggak akan pikir panjang, nggak, ya ini bukti kenapa tidak bersyukur, kenapa masih merasa pinasuk ini, saya miskin, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, padahal antum memiliki sesuatu yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir itu yang punya perusahaan ini, perusahaan itu. Ya, sadari. Wa ahlul imanihum al-faizun fid dunya wal akhirah. Sementara ahli iman, orang-orang yang beriman, mereka yang akan beruntung dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jangan antum bilang akhirat saja. Dunia. Memang kita enggak punya apa-apa, memang kita naik sepeda, naik motor. Tapi ada kebahagiaan, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Itulah al-fa'izu, kemenangan, kebahagiaan. Yang kedua, ar-rizqu idza kana 'ala qadri al-hajj yasulu al-insana min al-maghrabi wa yahmihi min al-tughyan. Rizki yang sekedar memenuhi hajat ala kadarnya, ya, hanya tidak berlebihan. Maka bisa membentengi manusia dari kehinaan, melindungi manusia dari dosa maksiat. Ya. Ada orang minum khamr, berzina, ya, narkoba dan seterusnya karena apa? Karena uangnya banyak. Ini kelebihan harta. Sementara dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ada kalanya Allah melindungi seorang muslim yang memang keimanannya pas-pasan. Kata Allah, sudah rezeki kamu sedikit. Allah cinta kepada dia. Allah maha tahu kalau Allah berikan lebih sedikit, ya, sudah beda, ya, mainannya sudah beda, sudah tidak diusir lagi, ya, ke puncak lah, ke hidung lah. Nah, Allah maha tahu. Allah ingin melindungi seorang muslim, seorang mukmin, karena Allah sayang dengan seorang muslim, seorang mukmin. Tingkat keimanannya memang segitu. Dia jauh dari keimanan Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya, tapi dia mukmin, tapi dia muslim. Allah ingin melindungi seorang muslim, seorang mukmin. Maka Allah cukupkan hartanya. Bisa makan, ya, bisa sekolahin anaknya, ya, bisa ngontrak, sudah cukup. Itu nggak macam-macam kan ekonomi, ya, gitu lebih nanti pikirannya lah, mainannya lah, maksiat, maka kadar rezeki yang sedikit yang sekedar menutup hajat itu bisa melindungi seorang istri. Ya, kenapa? Allah maha tahu. Kita nggak tahu. Sebelum dikasih, ya Allah, enggak ya Allah. Ya, kalau sampai saya membeli mobil, ya, saya akan ngaji kemana-mana. Saya antarkan orang itu. Ya, kalau saya rezeki saya sudah, saya bangun masjid. Belum dapat mobil, belum dapat upah, sudah dapat lain kira-kira. Ya, sekali-kali dah, entah. Sekali-kali dah, sekali-kali itu Allah maha. Maka fikoh kita kepada Allah, beriman kita kepada Rasulullah, bahwa Allah ingin melindungi kita. Allah mempunyai maksud baik. Wal qana'atu hiya haqiqatul ghina. Dan qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah, inilah hakikat kekayaan. Maka Nabi katakan orang miskin itu apa? Orang yang tidak pernah puas. Dapat mobil ini masih kurang, mobil mewah masih kurang, rumah kurang. Dia miskin. Tapi yang merasa cukup, dia rasa. Orang yang tidak butuh apa-apa, itu kaya. Maka yang maha kaya siapa? Yang maha kaya siapa? Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Bahkan tidak butuh disembah. Tidak butuh diibadahi. Kita semua yang butuh. Allah maha. Yang terakhir, al-imanu billahi wal yawmil akhir yusmiru ridha wal qana'ata wa huma asasul khair fi dunya wal akhirah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ini membuahkan ridha. Allah akan ridha kepada kita kalau kita apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Disebutkan dua mewakili yang enam. Bukan berarti iman kepada kitab, malaikat, rasul ditinggalkan. Allah sering menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini mewakili. Bukan berarti hanya dua ini. Kenapa sering disebut Allah dan hari akhir? Karena dua-duanya ini banyak dari kaum muslimin yang salah. Berapa banyak orang hari ini beriman kepada Allah dan salah. Dia meyakini Allah itu ada. Dia meyakini Allah yang menciptakan menghidupkan. Tapi dia tidak meyakini kalau Allah bersemayam di atas. Dia tidak meyakini, dia tidak menyatakan bahwa Allah mempunyai tangan, telapak kaki dan ya, bagaimana itu diucapkan oleh orang-orang yang menciptakan. Maka beriman kepada Allah tentu dengan cara yang benar. Seperti bisa Husain Al-Qarabizi dan Abu Thawr ketika mereka bertobat dari ilmu filsafat setelah seharian berdialog tanya jawab dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Husain Al-Qarabizi dan Abu Thawr ini tokoh ahli kalam, tokoh ahli filsafat di Baghdad. Nah, ketika mendengar Imam Syafi'i datang ke Baghdad, dua orang ini menemui Al-Imam Syafi'i. Lalu mulailah berdialog. Dua orang ini heran. Setiap kali bertanya kepada Al-Imam Syafi'i tentang semua permasalahan, Imam Syafi'i selalu menjawab, Qala Allah wa qala Rasul. Berbeda dengan ahli filsafat. Anda bukan tahu ahli filsafat kalau ngomong apa. Menurut saya, menurut iman saya, menurut logika saya, menurut kesimpulan, itu ahli filsafat. Imam Syafi'i enggak. Setiap kali ditanya, selalu dijawab Qala Allah Ta'ala, Qala Rasulullah, Qala Allah, Qala Rasulullah. Takjub orang itu. Berarti semuanya dari Allah dan Rasulullah. Sampai rumah itu gelap, artinya sampai malam. Setelah zuhur berhenti, teruskan lagi. Setelah asar berhenti, teruskan lagi. Sampai rumah yang kami pakai untuk berdialog itu gelap, sampai malam. Dan malam itu kami meninggalkan bid'ah kami, bertaubat dari ilmu filsafat setelah bertemu dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata mereka setelah bertaubat? Amanna billah wa bima jaa bihillah bimuradillah. Ini tiga ucapan yang dipegangi oleh orang-orang yang harus taubat dari paham filsafat. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Untuk hal ini tentu filsafat tidak filsafat sama. Tentu beriman kepada Allah. Teruskan baginya. Wa bima jaa bihillah, dan kami juga beriman dengan apapun yang datang dari Allah. Tentu Al-Quran dan Hadis. Tentu umumnya kaum muslimin beriman dengan apa yang datang dari Allah, Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga ini, bimuradillah. Dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Jadi beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Allah, tafsirannya dari Allah juga. Semau Allah, bukan semau kita. Ahli filsafat kan juga beriman kepada Allah, semau siapa? Semau dia. Apakah Allah ada? Ada. Allah seperti apa? Semau dia. Allah yang menyatu dengan jagat raya ini, Allah yang tidak ada zatnya, Allah yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Itu ahli filsafat seperti itu. Beriman kepada Allah, tapi suka-suka dia. Allah yang mana? Ahlu sunnah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, para sahabat mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan begitu cara beriman. Terserah Allah ngomong apa, kita ikut. Allah mengatakan, aku bersemayam di arat. Ya, Allah bersemayam di arat. Kedua tangan Allah terbentang, kita ikut. Ya, kedua tangan Allah terbentang, berarti tangan Allah dua. Jadi mengikuti Allah, semau Allah, bukan semau kita. Ahli filsafat enggak beriman kepada Allah, semau mereka. Allah tidak sama dengan apapun. Kalau Allah sampai punya tangan, sama dong dengan kita. Semau suka-suka dia. Maka yang terakhir, beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Yang tiga, dengan kehendak Allah, dengan takdiran Allah. Semau Allah, kita cuma mengikut saja. Nah, beriman kepada Allah dan dari akhir ini membuahkan ridho dan qanaah. Setelah ridho maka qanaah. Ada kalanya orang ridho tapi tidak qanaah. Orang yang qanaah tentu pasti ridho. Maka derajat qanaah lebih tinggi. Kan dia merasa kuat. Apapun yang dia terima dari Allah, sekecil apapun, seremeh apapun, dia kuat, dia nikmati, dia syukur. tentu dia ridho. Dan kedua hal ini, ridho dan qanaah, merupakan asas, merupakan dasar kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, nah, maka dengan pelajaran yang kita lewati dengan hadis-hadis yang cukup banyak, sekira Imam Nawawi membawakan hadis yang cukup banyak, ya, sangat banyak dibanding hadis-hadis yang lain, ya, sekira kita bukan hanya hafalan, pemahaman, tapi juga harus di ya, berarti dia tidak akan membabi buta memancarkan amal-amal ini. Kalau semua dengan alasan, yang penting tujuan tercapai. Itu yang penting. Ya, apapun silakan. Mempunyai rencana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan silakan. Tapi dibarengi dengan keimanan, keyakinan bahwa jika Allah waktu-waktu mau mencabut nyawa kita, tentu itu pasti terjadi. Nah, 20 tahun yang akan datang kita persiapkan. Lebih kita persiapkan lagi apa? Kalau Allah memanggil kita waktu-waktu. Ya. Kemudian kemungkinan itu kita jalan. Apakah memanfaatkan amal soleh dengan harapan akan ditiru orang lain sebuah setia? Tidak. Nama-nama lebih niat, amal tergantung dengan niat. Oleh karena itu, ketika orang berdiri di mimbar Jumat, setelah selesai sholat Jumat, dia berdiri di mimbar. Saudara-saudara, saksikan saya menyumbang di sini 5 miliar misalnya. Bolehkah kita kutip orang itu teriak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada orang yang tahu di bulan ria atau ikhlas, tidak ada. Oleh karena itu tidak usah kita menikah. Ya. Nah, jika antum mengamalkan sesuatu dengan tujuan agar orang mengikuti, ya. Nabi utang makanan, itu mendesak. Berarti beliau tidak punya bapak dan waktu itu, maka menggadaikan dirinya, baju besinya kepada korban Yahudi untuk ditukar dengan makanan, utang makanan. Dan karena itu tidak wajar seorang muslim utang di mobil, ya, di rumah, perusahaan, itu mestinya bukan itu. Karena ini bukan sesuatu yang tapi tentu kita tidak boleh gegabah mengatakan bahwa itu kata mengharapkan yang salah begitu kan? Iya, kalau bilangnya utang ya mesti bayar terhadap keluarga, terhadap orang tua. Kalau judulnya utang apa lagi? Apakah jin juga masuk surga dan neraka? Iya. Lahan-lahan dan jahannam ma'minal jinnati wal nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam dengan jin dan manusia. Semuanya dari jin dan manusia. Tidak ada malaikat, tidak ada hewan, tidak ada tanaman, ya, yang ada di dunia ini. Kecuali tanaman tanah yang satu dan satu. Nah, maka dohir lambat ini bermakna begitu juga, ya, di dalamnya ada manusia dan jin. Karena manusia dan jin sama-sama disuruh taat kepada Allah dan diiming-iming dengan surga terancam dengan neraka. Antum ilmunya, penjelasannya, takwilnya, keterangan dari Nabi dan para sahabat tentang ayat ini. Ini lebih baik dari bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir. Inilah manhaj. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Kata-kata Yahudi, Nasrani, Abu Bakar, Umar, Rasulullah, enggak ada di Injil Nasrani, tapi itu adalah jalan yang ada ini. Tapi itu maksudnya, itu takwilnya, itu takwilnya. Bahwa di akhir surat Al-Fatihah itu, kita memohon kepada Allah, seperti apa agamanya Rasul dan para sahabat. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, bukan cara beragamanya Yahudi, bukan cara beragamanya Nasrani. Maka dengan ayat ini Syaikhul Islam yang mengatakan inti kejayaan Islam adalah dengan meninggalkan cara Yahudi, cara Nasrani, hanya mengikuti cara Rasul dan para sahabat. Kenyataan sebaliknya, berapa banyak kelakuan Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin hari ini? Ekonomi, riba, demokrasi, ulang tahun, ini itu, tukar cincin. Ini siapa yang ngajari? Yahudi dan Nasrani. Bukan Rasul dan para sahabat. Mana ada Rasul dan para sahabat sebelum nikah tukar cincin? Mana ada Rasulullah berulang tahun memperingati hari kelahiran dengan cara apapun? Kami ini kaum muslimin berulang tahun di pesantren-pesantren, di TKP-TK semua, mila. Ya, nah ini mengikuti Yahudi dan Nasrani. Padahal kita memohon kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani. Begitu praktek dan ya, berarti memahami satu dua ayat jauh lebih besar keutamaannya daripada bacaan Al-Quran yang begitu banyak sekedar baca saja. Tentulah faham. Kita tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Baca Al-Quran satu huruf, sepuluh sebanyak. Agama lain itu gimana, Ustaz? Agama lain selain Yahudi Nasrani itu disebut agama apa? Agama musyrik. Karena orang kafir dibagi dua. Surat Al-Bayyinah ada innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal muslimin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Jadi orang kafir itu ada dua. Ahli kitab, siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Dan musyrik. Musyrik seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Sindhu dan seterusnya. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apakah mereka sama? Sama, sama-sama kafir. Sama-sama di neraka. Apakah ada perbedaan? Ada. Kalau kita nikah dengan perempuan muslim, haram. Tapi kita nikah dengan wanita Yahudi, haram. Wanita Nasrani, haram. Ada orang Yahudi atau Nasrani menyembelih ayam, halal. Ada orang Buddha Hindu menyembelih ayam, haram. Hanya itu perbedaannya. Yes, hanya itu.